Aneka Musik. Safari Record. Farel di dalam. Tanpa lara. Apa iya? Kepengen notop moto, kepengen notop kopeng. Api-api sing ngerti, tim yang waroh ati loro. Karuyan sing katon, karuyan sing krungu. Wong hangson angen-angen, ojo teko.